ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله. الحمد لله وشكر الله على نعمة الله. Malam hari ini tanggal 13 Safar 1443 Hijriah atau tanggal 20 September 2021. Kemarin ada koreksi tanggalnya, yang benar 13 sekarang. Jadi kalau yang mau puasa Ayyamul Bid mulai besok. Kenapa seperti itu? Karena MUI itu tiap tahunnya, tiap bulannya, atau ada lembaga-lembaga yang di situ mengadakan untuk melihat hilal, ya. Dan ternyata memang tanggal 9 September kemarin, tanggal 1 Safar itu 9 September kemarin, sehingga hari ini masih tanggal 13. Ala kulli hal, la ba'sa bihi, kita mulai kajian kita secara Alfiyah Ibn Malik yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh bin Rahimullah. Kita sudah alhamdulillah sampai di pertemuan 47 di halaman 78. Ini tentang masih bait yang ke-16. Nah, jadi sebelumnya seperti biasa kita mulai, ya. Kita mulai dengan pembacaan matan. Nah, langsung saja. Qala mu'alif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alil mustakmilin sharafa wasta'inu Allah fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwiyya tuqarribul aqsa bil lafdin mujazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل والله يكفي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كالسكن واسم وفيل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للم ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ومادي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم نحو صه وحيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا. Nah, hari ini insyaallah binila wa ka niyabatin 'anil fi'li bila ta'athurin kaftiqarin ussila. Nah, ini masih tentang tambahan kita mempelajari tentang apa? Mabni dan mu'rab. Di mana mabni ini adalah yang tidak berubah, mu'rab itu adalah yang senantiasa berubah. Akhirnya. Nah, kemarin kita membahas bahwasannya pembahasan isim, isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Dan isim itu ada yang mabni dan mu'rab. Dan kenapa alasannya mabni? Karena keserupamaan dengan harf, di mana huruf semuanya dihukumi sebagai mabni. Nah, Kemudian kita lanjutkan di sini. Dan kemarin kita sudah membahas tentang mata. Di mana mata ini bisa, kalau menjadi syarat, maka menjadi in jika. Ya. Mata indaka kuwah falitazawwaj. Misal, kapan engkau itu punya kemampuan, kekuatan, maka nikahlah. Misal. Kemudian, makna yang kedua dari mata adalah istifham. Untuk pertanyaan. Bisa menjadi A, Hamzah di sini, atau menjadi hal, apakah. Walaupun Hamzah itu lebih cesplong. Karena apa? Disebutkan, لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي أَدَوَةِ الْإِسْتِفْهَمْ هِيَ الْحَمْزَةِ. Karena asal dari tanda, ya, tanda-tanda istifham, tanda tanya itu adalah dengan Hamzah. A. Ya. أَأَنْتَ حَاضِرٌ. Apakah engkau itu hadir? Tapi di sini ada nanti istifham yang musbat dan manfi. Pertanyaan yang positif dan pertanyaan yang negatif. Nanti akan dibahas pada tempatnya. Kemudian, idan, kita mempelajari malam ini adalah, jadi, jammu asma'il istifhami mabniyatun illa ayyan. Wa kadhalika jammu asma'i syarti mabniyatun illa ayyan. ولماذا كانت أي شرطية معربة وبقية أسماء الشرط مبنية. Ini kaitannya dengan di sini penjelasan, ya, penjelasan tentang jami'ul asma'il istifham mabniyatun. Keseluruhan isim-isim yang menunjukkan kepada tanda tanya, pertanyaan, istifham, pertanyaan, itu adalah mabniyatun. Tetap, Mas. Illa, kecuali. Nah, ada pengecualiannya. Kecuali ayyan. Nah, ini maksudnya kecuali gini-gini, Mas. Ya, karena ini bisa ayu menjadi ayya atau ayyi. Wa kadzalika jami'u al-asma'i syarti. Ya. Begitu juga keseluruhan isim-isim syarat itu mabni kecuali ayya. Ini juga sama. Ya. Nah, sekarang ada namanya ay istifhamiyah dan ada ay syartiyah. Ya. Karena kaitannya dengan adawatul istifham, ya, ini macam-macam bisa di situ kaitannya, ya. Jadi misalnya hamzah, hal, maman dan seterusnya. Tapi di situ banyak sekali tentang konteks tanda-tanda untuk tanda tanya. Ya. Jadi ada perangkat istifham yang sifatnya huruf, yaitu tadi hal dan hamzah. Ada perangkat istifham yang berupa isim. Misalnya apa? Madza, ma, aina, ayyun. Nah. Anna, ayyana, kaifa, kam, mata. Nah, ini nanti akan dipelajari lebih lanjut, tapi di sini hanya untuk mengenalkan saja. Ya. Nah, di sini pengecualiannya di sini tentang ayya. Jadi ay manakah atau apa saja atau yang mana? Ya. Jadi ayah ini dihukumi dengan mu'rab. Mu'rab, harakat akhirnya berubah. Bisa menjadi ayu, ayah, atau ayyi. Tergantung dari posisi dia dalam kalimat. Ya. Terkadang dia sebagai rafa, sebagai mubtada atau khobar, atau terkadang juga dia majrur. Nah, sekarang kayak misalnya ayu banatin tuhibbuha, misalnya. Misalnya ini contoh saja. Ayu ya. Banati tuhibbuha. Ya. Ayu banatin tuhibbuha. Nah, ayu di sini dia sebagai mubtada. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Ya. Beda lagi nanti ketika misalnya misalnya ayyakana su'al. Ayyakana su'al. Ayyakana su'al. Artinya soal yang mana? Soal manakah? Ini juga mengandung bukan ayu tapi ayya. Karena dia sebagai khobar. Ya. Dan dia khobar kana muqaddam. Ya. Jadi kana soalu ya ayya di sini. Tapi ayya itu dikedepankan sebagai khabar yang didahulukan. Karena dia sebagai khabar dari kana. Itu pun nanti Mas, tenang aja. Ini antum cuma ana perlihatkan gimana perubahan. Kenapa ayyu itu menjadi apa? Mu'rab. Kenapa ayu itu menjadi mu'rab? Jadi ayu itu bisa menjadi ayya, menjadi ayy. Di ayyi. Ya. Kayak misalnya ya. Kayak di posisinya banyak sekali. Kayak di ya. Di surat Al-Infitar. Ya. Di ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Ya. Dalam bentuk apa saja yang dia kendaki, dia menyusun tubuhmu. Ya. Jadi misalnya apa? Ini ana tuliskan di sini merah aja. Ini satu ayu. Ini yang kedua dua. Ya, ini satu ayya. Ayya ayu. Nah, ini yang ayyi. Fi ayyi suratin ya. Suratin ya ma syaa ya rakkaba. Ma syaa rakkaba. Nah, Naam. Jadi fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Jadi fi ini ayyi. Antum lihat di sini apa? Ayyi. Jadi di sini bisa ayyu, ayya menjadi ayyi. Paham? Jadi ayyu di situ termasuk ya asma istifham yang apa? Mu'rab. Bukan mubtada. Tapi dia kondisinya adalah berubah-ubah, mu'rab. Nah, kita lihat di sini penjelasan dari Syekh. Walimadza kanat? Kenapa ai itu syartiyatu mu'rabatan? Kenapa ai itu syartiyah? Jadi ai syartiyah ini mu'rabah. Mu'rab. Kenapa? Wa baqiyatu asma'i syarti mabniyatan. Dan sisa seluruh dari isim syarat itu semuanya mabni kecuali ayyadi. Fal jawabu, jawabnya adalah annakula ay syartiyatu ya mustanatun. Ya, mustasnatun. Mustasnatun itu dikecualikan. Mustasnatun dikecualikan. Ya, wa in syabahatil harfa fil makna, walaupun ini menyerupai harf dalam hal makna, lakinnahum namun yaquluna, mereka ahli nahwu mengatakan innaha lamma kanat ya talzamu idafata ab'adaha dhalika an syabahil harfi. Ini sesungguhnya ayya di sini, ketika di sini mengharuskan ada idhofah, mengharuskan ada tambahan, ya, maksudnya ayya di sini kemudian diikuti dengan yang lainnya, enggak bisa kemudian berdiri sendiri. Maka ab'ada hadzalika an syabahil harf, maka ini sangat jauh sekali untuk mencerupai mai dengan huruf. Kama anna ayyan istifhamiyatan kadzalika. Begitu juga ayya yang untuk pertanyaan. Kayak tadi. Contohnya ayyu banatin tuhibbuha. Ya, gadis yang manakah yang kau cintai? Anak gadis manakah yang kau cintai? Ini contoh saja. Bukan sesuatu yang lain ya. Kalau tadi ayyakana soal, yang mana soalnya? Ya, fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Ini di surat Al-Infitar. Dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Artinya dia di sini Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Infitar ayat 8. Oleh karena itu, ketika memahami seperti itu, maka ayya di sini apa? Mu'rab, tidak mabni. Nah, kemudian jadi ayya istifham, jadi antum bisa tulis di sini syart dan istifham. Istifham ini apa? Mu'rab. Ini juga mu'rab. Ya. Nah, kama fi qoulihi ta'ala fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Di surat Al-An'am 81. Ya. Di Al-An'am 81 dijelaskan tentang ayat yang terakhir itu, wa kayfa akhafu ma ashraqtum wa la takhafuna annakum ashraqtum billahi ma lam yunazzil bihi alaykum sultana. Ya, di ma lam yunazzil bihi alaykum sultana, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil am in kuntum ta'lamun. Bagaimana aku takut kepada sesembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukannya. Maka, manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak memperoleh keamanan dari malapetaka jika engkau mengetahuinya, jika kalian mengetahuinya? Jadi fa ayyul fariqaini, maka manakah di antara dua golongan, ya, jadi yang mensekutukan dan tidak yang mensekutukan Allah, ya. Ala lawan fa'ali. Ya, ngorob juga. Yang syarat itu juga ngorob semua. Malam ini masya Allah, Pak Hadi juga ngorob. Masya Allah, Allah mabarik. Alhamdulillah. Ya. Jadi di sini yang antum fahami, nggak usah kemudian detail mas. Nanti detailnya akan ada tempatnya. Yang jelas adalah ayu. Ayu di situ itu mu'rab. Cara ngapalinya gimana, Mas? Cara ngapalinya adalah ketika antum itu melihat bahwasannya perempuan itu cantik relatif. Ayu ini relatif. Ayu di dalam atau di luar? Kayak yang luar dalam, oh itu bujuku. Loh iya, cetok. Yang cantik luar dalam itu istriku. Ya. Tapi kalau yang luar cantik di luar, wah kayak wong liyo. Orang luar. Ting, gitu kan. Ya. Paham sampai di sini? Ya. Apa Pak Hadi? Bisa mu'rob. Pak Hadi masih bisa mu'rob berarti. Allah mabarik Pak Hadi. Nah. Iya. Itu seperti itu. Jadi ya, jadi ayu di sini ya, untuk takribuddin, untuk menambahkan pemahaman antum tentang ayu adalah tentang ayunya seorang wanita. Ya. Ya. Ini ayunya seorang perempuan luar dalam mu'rab, makanya ini mu'rab. Ya, ayu. Ya. Makanya ketika antum lihat ada wanita cantik di luar, itu ayi. Ayi karena di bawah dia. Enggak pantas untuk dimiliki. Paham? Majrur dia. Ayi maksurah. Sudah dipatahin. Kenapa? Dilihat oleh banyak orang, Mas. Dijajal, dilihat, enggak dipakai. Seperti itu. Sedangkan yang marfu, ya ayu, itu adalah istri yang sudah sah. Ya, bisa dilihat cantiknya luar dalam. Ayu. Ayu tenanan. Tapi kalau sedangkan ayah itu bagi Ya, bujangan yang lihatnya masih ayang-ayangan. Ya. Wah, itu gadisnya nampaknya cantik, tapi ternyata belum halal. Paham? Bingung mesti. Ya. Tapi antum bisa senyum berarti itu faha. Nek ming meneng wae biasanya bingung, tapi kalau sudah ketawa senyum, oh itu faha. Alhamdulillah. Nah. Jadi itu cocokologi, tapi di sini tidak keluar dari koridor, Mas. Bahwasanya ayu di sini adalah mustasna. Pengecualian. Ya, ini loh, mustasnatun. Mustasnatun. Ya, ayu di sini syartiyatun mustasnatun, dikecualikan. Nah, kemudian qaduhu. Ya, kalau nah, udah terhubung lagi, alhamdulillah. Jadi, tadi kita ulangi tentang qaluhu huna di sini isyaratun ilal makan. Ini huna di sini. Ini isyarat. Isyarat ila kepada al makan, kepada suatu tempat. Wa hiya mabniyatun ala sukuni. Jadi huna. Ini sukun Mas terakhirnya. Jadi alif itu tidak menerima harokat, tapi dia alif itu menerima sukun. Makanya kalau antum itu sudah tenang, maka antum alif. Nah, hajian tidur ngantuk, tenang, alif dia berarti. Ya, kenapa? Karena ketika ngaji dia izinnya tak ngaji sih ya, mi, nah, ya. Dia izin sama istrinya, bu, tak ngaji dulu. Ya, itu alibi. Nyampe di tempat kajiannya, tidur. Ya. Kayaknya di situ menjadi alibi, Mas. Nah. Di sini, isyaratun ilal makan. Ini isyarat kepada makan. Maka alif itu sukun. Ya. Alif itu kalau sudah menerima sukun, ya, tidak menerima harokat tapi menerima sukun. Maka kalau misalnya antum sudah ngantuk, tidur di kajian tenang, antum alif. Karena antum memiliki alifi. Ya. Alifi yang sangat dahsyat. Ya. Alif ba maksudnya alif bi ya. Mau jadi alif bi di masjid ngapain kajian alif bi ya dia menyiapkan alibi alasan sih wahia mabniyatun ala sukun dia itu mabni ala sukun kenapa alif sukun di sini mas nah antum lihat di sini mabniyatun ala sukun dia akan terus menerus huna itu sepanjang masa, sepanjang hayat, selama-lamanya ya tetap kayak gitu mas. Huna ya huna. Gak bisa menjadi hune, huni, hunu. Itu gak bisa. Ya huna terakhirnya seperti itu. Nulisnya tetap huna. Ini apa? Sukun. Nah inilah yang dimaksud apa mas? Mabniyatun ala sukun. Ini loh. Ini. Ini sebutannya apa? Mabniyatun ala sukun. Paham sampai sini? Nah. Kenapa bukan sebutannya mabniyun ala sukun tapi mabniyatun? Karena di sini adalah isyaratun ilal makani. Ya. Ini al-kalimatu. Ya, al-kalimatu huna di sini mabniyatun. Itu i'rabnya seperti itu mas. Mabniyatun ala sukun. Wa kadzalika jami'u asma'il isyarati. Keseluruhan isim-isim isyarat. Isim-isim yang isyarat itu apa? Kata tunjuk. Kata benda yang berfungsi untuk menunjuk. Ya, misalnya apa? Kai. Nah, itu kai itu adanya apa? Untuk menunjukkan. Itu lho, di sana itu lho. Kajian. Jangan tu. Ini tentang apa? Jami' seluruh isim isyarat. Misalnya isim isyarat huna. Kemudian apa? Tilka, hada, hadihi, haulai, dan yang lain. Nah, nanti akan disebutkan lebih lanjut lagi. Fa'ayna al-harfu alladhi yushbihu isma al-isharati fil ma'na ma'a mulahadati anna huna salatu hurufin. Nah. Huna, huna, di sini kan isim isyarat. Ya. Namun, Pak, aynal harfu, di mana huruf yang menyerupai isim isyarat dalam hal makna? Ya. Yang di sini kalau disertai dengan mulahadah, adanya perhatian lebih tentang huna di sini. Ya. Kalau misalnya antum lihat lebih detail lagi tentang huna. Huna itu ininya apa, Mas? Berapa unsur, berapa komponen yang menyusun huna itu? Dua atau tiga? Tiga. Hah? Tiga. Apalah saja? Iya. Nah, di sini kita ulangi. Fa'ain al-harfu alladhi yushbihu isma al-isharati. Di mana? Ya, di mana huruf yang menyerupai isim isyarat? Fil makna, dalam hal makna. Ma'am mulahadatin. Ya, disertai dengan ada catatannya di sini adalah anna huna, bahwasanya huna di sini adalah salah satu hurufin. Ada tiga unsur komponen yang menyusunnya. Jadi huna ini kan diambil ha, nun, dan alif. Ya enggak? Ini satu, dua, dan tiga. Nah, al-jawab. Qala an-nahwiyyun, berkata ahli nahwu, la yujadu harfun yadullu ala al-isharati. Antum lihat di sini. Tidak ada huruf yang menunjukkan kepada isyarat. Lakin lamma kanatil isyaratu ma'nan wajaba an yuqaddara fil lughatil arabi harfun lil isyarati. Fa asbahat huna harfan muqaddaran. Kana min haqqihi an yudha'a lahu harfun yadullu alayhi. Lakin abat lughatul arabi wa daqat an tada'a al-ism al-isharati harfan yadullu alayhi. Ini tambahan saja dari Syekh. Kalau misalnya paragraf ini enggak dibahas pun enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Namun ini hanya sebagai tambahan wawasan buat kita semua. Yaitu apa? Qala an-nahwiyyun, berkata ahli nahwu, sedangkan Syekh mengatakan apa? Lastu minhum. Ya. Aku bukan termasuk ahli nahwu. Ya. La yujadu harfun, tidak ada satupun harf yang menunjukkan kepada isyarat. Lakin, namun, lama kanat isyaratu maknan, sedangkan isyarat itu adalah mempunyai makna. Maknanya apa? Di sini, berarti maknanya ada di sini, bukan di sana atau di situ, bukan. Beda lagi. Maknanya sudah ditentukan. Ya. Wajaba an yuqaddara fil lughatil arabi harfun lil isyarati. Maka ini harus ada yang persepsi yang seharusnya dalam bahasa Arab, bahasanya huruf itu, satu huruf itu berfungsi untuk isyarat, untuk memberikan isyarat. Fa asbahat huna, maka huna di sini menjadi apa? menjadi harfan muqaddaran. Artinya apa? Dianggap sebagai harf. Harf maksudnya di sini apa? Al-kalimatu ada isim, ada fi'il, ada harf. Nah, ini dianggapnya seperti ini, harf. Muqaddaran. Muqaddaran artinya ditakdirkan, tapi bukan maksudnya ditakdirkan, takdir itu bukan, maksudnya ada perspektif yang seharusnya. Artinya apa? Redaksional yang komplitnya harusnya ini dianggapnya seperti itu. Bahwasannya, karena huna ini tiga, maka menyerupai harf, ini juga sebagai apa? Harf muqaddaran. Kana min haqqihi an yudha'a lahu harfun yadullu alaihi. Maka menjadi hak baginya, ya, haknya dia, itu untuk diletakkan baginya satu huruf, ya, yang menunjukkan kepadanya. Satu huruf itu apa maksudnya di sini, Mas? Harfun di sini apa? Harf saja. Ya. Harf yang menunjukkan. Lakin abatil lughal arabi. Tapi bahasa Arab tidak menerima yang seperti itu. Menolak. Enggan. Bahasa Arab tidak bisa dilogika seperti itu. Wadaqat an tada'a al-ismil isyarati harfan yadullu alaihi. Dan akhirnya apa? Wadaqat artinya an tada'a ismil isyarati tidak berlaku untuk meletakkan isim isyarat itu sebagai satu huruf yang menunjukkan padanya. Artinya apa? Isim isyarat itu tidak bisa dijadikan huruf. Ya isim karena dia isim. Tidak bisa menjadi harf yang menunjukkan kepada hal tersebut. Paham sampai di sini? Sehingga di sini, ya, idan hadhil ilalu sarat alilatan. Ya, alasan-alasan ini menjadi sebuah alasan saja. Keseluruhan alasan itu menjadi satu ke alasan saja. Wa fahal yani annakum lamma lam tajidu ma qultum. Ya, qultum mafrudun 'ala al-arabi an yadha'u harfan lil isharati lakinnahum lam yadha'u famanahu an al-araba atimuna li'annahum taraqul wajiba aw ghafiluna li'annahum lam yajidu harfan. Nah, ini kata-kata idan ini adalah perspektif dari Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Kenapa? Kalau dicari-cari, hukum asalnya itu dikembalikan ke orang Arab saja. Tidak ada sebab-sebab yang lebih detail lagi. Karena itu bahasa Arab, ya kita ngikuti orang Arab. Maksudnya seperti itu. Nah, maka disebutkan di sini. Hadil ilalu, alasan-alasan yang banyak tadi, sorot alilatun. Ini menjadi satu alasan saja. Ya, menjadi satu. Menjadi satu. Alilatan saja. Kenapa alasannya? Fahal ya'ni annakum lamma lam tajidu ma kuntum. Kalau engkau mendapati, engkau tidak mendapati apa yang engkau telah katakan, ya, dan engkau katakan mafrudun, seharusnya menjadi suatu yang diwajibkan. Alal Arabi, kepada bangsa Arab, an yadha'u harfan lil isharati, hendaknya mereka itu meletakkan satu huruf sebagai isyarat. Satu huruf itu sebagai isyarat. Isyarat, Mas. Ini kalau isyarat, mata sudah ngantuk, mulai gini-gini, ya. Minum kopinya. Ayo, san Allah mabarik. Nah. Kalau masih belum bisa, Mas, jangan diminum kopinya, Mas. Coba diusap-usapkan, ya. Lemak berik. Nah, lakinnahum la yamdau. Tapi orang Arab ini tidak meletakkan satu huruf sebagai isyarat. Maksudnya apa? Antum lihat ya, kalau isim isyarat, ya isim isyarat itu, isyarat itu, di sini, ini contohnya apa? Hadihi, ya hada, ya huna, dan yang lainnya. Nah, ini harfnya, ini misalnya apa? Ila, kemudian fi, ala, dan yang lain. Ini bukan isim isyarat. Ini harf. Paham sampai sini? Nah, hadihi, hada, huna, dan yang lainnya, itu adalah isim isyarat. Kata benda yang menunjuk sudah tertentu. Hunak, hunaka. Atau hadihi, hada. Ya. Meskipun itu kata benda yang menunjukkan, tapi tetap itu bukan harf. Bahasa Arab tidak bisa dipaksa untuk mengatakan apa? Harusnya ada harf yang memberikan efek menunjukkan. Ya. Maka sebutkan bahasanya. Kalau antum itu memaksakan seperti itu, apakah kemudian maknanya fa ma'nahu annal araba athimuna? Apakah orang Arab, bangsa Arab itu mereka berdosa? Ya, kenapa? Li'annahum tarakul wajib, karena mereka sudah meninggalkan sesuatu yang wajib. Karena apa? Tadi mafrudun. Ya, seharusnya yang wajibnya itu adalah apa? Orang Arab itu harusnya meletakkan sesuatu huruf untuk sebagai isyarat. Paham? Tapi karena mereka tidak mau, bukan berarti kemudian mereka itu berdosa karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Au ghafiluna, atau mereka lalai. Li'annahum la yajidu harfan, karena mereka tidak mendapati ada satu huruf yang berfungsi untuk isyarat. Ya, untuk isyarat. Wa qala ba'du nahwiyyin, dan berkata sebagian ahli nahwu, al-arabu wada'u harfan lil isyarati. Ada juga sebagian ulama nahwu yang mengatakan orang Arab itu mereka telah meletakkan satu huruf untuk isyarat, wahwa al. Allati lil ahdil huduri. Waya bimanzilatil isim isyarati. Qala Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ay, hadal yawm. Fa'al, allati lil ahdil huduri, tushiru ilal madkuri. Wahya harfun. Nah, ini nanti disebutkan kemudian dibantah, ada bantahan. Orang Arab meletakkan, ya telah meletakkan satu huruf sebagai isyarat, yaitu adalah al. Kok bisa al? Allati lil ahdil huduri. Lil ahdil huduri artinya apa? Di situ menjelaskan tentang apa yang telah disebutkan sebelumnya. Sudah definitif, Mas. Jadi itu bukan kemudian sesuatu yang disebutkan baru. Ya. Sehingga untuk al di sini, ya, ini sebenarnya banyak pembagiannya al. Bahwasanya al itu untuk ahdi, ya, ahdi lil jins dan yang lainnya. Tapi di sini kita enggak mau memperdalam, tapi ini kita membatasi dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Syarih di sini. Bahwasanya kaitannya al itu dia, ya, tanda-tanda apa? Tanda-tanda isim dukhul al. Ya. Nah, dan al di sini, ya, maknanya ada, ya, al lil ahdi, ya, al lil ahdi itu menjelaskan tentang keadaan yang diketahui sebelumnya. Ada al lil ahdi dhihni. Jadi contohnya apa? Dari lafaz yang ada kemasukan al itu sudah diketahui dalam hati. Artinya dalam benak. Dhihni itu adalah benak. Kayak misalnya di ayat idhuma fil ghar. Al ghar maksudnya di gua. Ya, Rasulullah dan Abu Bakar itu masuk ke dalam gua sur. Kemudian ada juga lil ahdi dzikri. Lafaz yang kemasukan alif lam itu sudah disebutkan sebelumnya. Ja'ani rajulun fa aqramtu ar-rajula. Aywa. Ini Mas, kan gini. Aywa, Allah mafiari. Kemudian lil ahdi al-hudur. Itu apabila lafaz yang kemasukan alif lam itu perkaranya sudah ada. Seperti akramtu ar-rajula. Akramtu ar-rajula. Ar-rajula di sini sudah ada depannya. Ya. Ini contoh tentang alif lam. Ada alif lam lil ahdi dhihni, lil ahdi dhikri, lil ahdi al-hudur. Maka di sini lil ahdi al-hudur. Kenapa? Faya bimanjalan lil isim isyarah. Karena ini kedudukannya, ya, dalam kedudukan isim isyarat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma di sini hari ini. Akmaltu, aku sempurnakan lakum bagi kalian, dinakum agama kalian. Ai hadal yawm. Hari ini. Fa'al di sini, allati lil ahdil huduri, di mana fungsinya al ini, lil ahdil huduri, ya, yang misalnya apa? Masuk pada lafaz yang kemasukan alif lam. Alif lam di sini tadinya yaum. Yaum menjadi al-yaumun menjadi al-yauma. Ya. Paham enggak sih? Ya. Sehingga alif lam di sini lil ahdil huduri, karena memang saat itu hari itu, ya, tushiru ilal madkuri, ini menunjukkan kepada apa yang disebut wahya harfun, maka dia sebagai harf. Walakinni lau ahlifu anna al-araba ma tara'a bibalihim hadha ma hanastu fahal arabu fakkaru wa ma wajadu harfan yudha'u lil isharati illa al allati lil ahdil huduri nahnu naqul. Ya, ini sebagai contoh penggunaan logika. Penggunaan logika maksudnya apa nih? Ya. Artinya di sini ketika orang menjelaskan, ya, lau ahlifu, seandainya aku itu bersumpah, annal araba, bahasa orang Arab itu matara abibalihim. Ya, seolah-olah tidak ada muncul di benak mereka. Ini ya mahanas, tentunya ini adalah sumpahku ini tidak akan berlaku. Fahal Arabu, apakah orang Arab itu fakkaru, mereka berpikir. Kemudian wama wajadu, dan mereka tidak mendapati satu huruf yudau lil isyarati, untuk diletakkan sebagai isyarat, illa al saja. Jadi kan katakan ini apa? Kalau yang sebagian nahu, ahli nahu mengatakan apa? Tidak ada isim isyarat yang berfungsi sebagai harf. Paham? Tapi ada juga ahli nahu yang mengatakan apa? Ada isim isyarat yang berfungsi sebagai harf, yaitu al. Al lil ahdil huduri. Nah. Di sini ketika orang ya. Jadi lakin namun aku law ahlifu annal araba ma tara bi balihim hadha ma hanastu. Ya. Namun seandainya ya ahlifu, aku itu boleh bersumpah bahwasanya orang Arab itu tidak terbersit di mereka, di pikiran mereka ini, tentunya aku tidak akan lakukan, tidak akan bersumpah. Bahwasanya apa? Apakah orang Arab ini mereka hanya berpikir bahwasanya tidak akan mendapati satu huruf yang diletakkan untuk isyarat kecuali hanya al saja? Allati lil ahdil huduri, yang fungsinya di sini adalah lil ahdil huduri, menunjukkan kepada sesuatu yang ada di hadapan mereka saat itu. Nahnu naqul, kita katakan innal marja'a fil bina'i wal i'rabi ila as-sima'i wa nastarihu. Sesungguhnya referensi ya, referensinya, rujukannya untuk kapan itu mabni, kapan itu i'rab, mu'rab ya. Bina maksudnya di mabni, i'rab itu artinya mu'rab. Itu ila sima, tergantung sima. Sima maksudnya di sini adalah kebiasaan ketika seorang itu mendengar orang Arab ngomong. Itu sima, Mas. Apa sima itu? Ya. Apa Buang? Sima itu? Ya. Ayo, enggak sima. Pak Buang sedang kecapean. Wazadakumullah khairan. Semoga Allah nambahkan antum semangat. Ya. Sima itu artinya kebiasaan orang Arab ya, kebiasaan orang Arab ngomong. Dan kita mendengarnya, orang Arab itu mendengar mengatakan seperti itu, maka itu simak. Kita tidak akan mengatakan simak, oh itu kebiasaan orang Indonesia kalau ngomong seperti itu, bukan. Bukan bahasanya orang Indonesia. Orang Indonesia Nusantara enggak bisa. Makanya aneh. Satu keanehan apa, Mas? Tahu keanehannya? Antum cek itu cetakan Al-Quran. Al-Quran itu rasemnya dari mana, Mas? Harusnya Al-Quran itu kan dari Arab, Mas. Kenapa Depak itu memberikan apa? Untuk referensi penulisannya itu rasemnya harus rasem yang disesuaikan dengan orang Indonesia. Hamzahnya tidak ditulis Hamzah, tapi Alif saja. Apa haknya mereka untuk melakukan seperti itu? Apakah kemudian biar kelihatan itu ciri khas orang Indonesia? Aneh kan? Bahasa Arab dari sana. Al-Quran turunnya di sana. Nabi kita turunnya di sana. Kita hanya mengikuti. Kok malah selenco? Kok malah kemudian mengimprovisasi? Anehnya di situ, ya. Dan orang Arab, karena makanya kadang ngelus jodoh. Kenapa orang Indonesia itu mempersulit diri? Yang harusnya gampang, tinggal mengikuti itu ilmiah itu benar. Kenapa harus dipersulit? Makanya orang Indonesia sekarang kalau misalnya antum itu terbitkan Al-Quran harus sesuai dengan tashihnya, lajnahnya, ya, dari Indonesia, Departemen Agama RI. Ya. Karena alhamdulillah ada anak nerima mushaf, alhamdulillah nanti dibagikan untuk anak-anak tahfidz, juga nanti untuk anak-anak yang masuk ke ma'had kita. Tapi di situ cetakan Indonesia. Tashihnya tashih Kementerian Agama RI. Tidak ada hamzahnya. Hamzahnya tidak ditulis, hanya alif saja. Tapi kalau sudah alif itu apa? Dianggapnya tenang, Mas. Karena hanya menerima sukun. Hanya antum itu enggak usah terlalu banyak protes. Wis moco sing kuwi. Nah. Modelnya seperti itu. Allah musta'an. Itu yang harus banyak kita doakan agar pemimpin kita itu mendapatkan hidayah. Maka disebutkan di sini nastahih, ya. Nastarihu. Kalau kita itu mendasarkan bahwasanya adanya bina dan mu'rab itu hanya simai berdasarkan apa yang kita dengar yang dilakukan orang Arab, maka ini kita nyantai, relax, Mas. Fama sumi'a 'anil arabi mabniyan fa huwa mabniyun. Dan apa yang didengar dari orang Arab bahwasanya itu adalah mabni, maka dia mabni. Dan apa yang didengar dari mu'raban, didengar dari orang-orang Arab itu disebut sebagai mu'rab, maka dia mu'rab. Faham sampai sini? Ini kesimpulannya, Mas. Wa naktafi billah hadzal qudrah. Insyaallah kita lanjutkan esok hari malam yang sama, waktu yang sama. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.